apa namanya mukhatabahnya, lawan bicaranya itu adalah muannas ya, tapi kita jadikan sebagai mudzakkar, begitu pula sebaliknya ya. Baik, al-hiwar ats-tsani ba, unzur wastami' wa'id. Al-hiwar yaduru baina Maryamu wa Zainabu ya, yaduru baina Maryama wa Zainaba ya, jadi percakapan ini antara Maryam dan Zainab ya. Qalat Maryamu, assalamualaikum Zainab, wa alaikumussalam Maryamu, min aina anti Zainabu, ana min Misra ya. Maryamu, hal anti Misriyatun Zainabu, na'am ana Misriyatun, wa ma jinsiyatuki anti Maryamu, ana Suriyatun, ana min Surya Zainabu, ahlan wa sahlan. Maratan thania, Maryamu, assalamu alaikum Zainabu, wa alaikumussalam Maryamu, min aina anti Zainabu, ana min Misra Maryamu, hal anti Misriyatun Zainabu, na'am ana Misriyatun, wa ma jinsiyatuki anti Maryamu, ana Suriyatun, ana min Surya Zainabu, ahlan wa sahlan ya. Baik. Kemarin kita sudah menjelaskan makna-makna daripada hiwar ini ya. Intinya bahwa al-hiwar as-sani alif dan al-hiwar as-sani ba itu maknanya sama sebenarnya ya. Maknanya sama dan topik pembicaraannya itu sama ya. Cuma yang berbeda ya di alif dan ba ini adalah bahwa kalau yang alif yang bercakap-cakap adalah dua orang laki-laki muzakkar, maka di ba ini yang bercakap-cakap dua orang wanita atau muannas ya. Dan nanti perhatikan pada bentuk dhamirnya ya, kata gantinya. Di sini ada mengalami perubahan-perubahan ya. Baik, kita lihat assalamualaikum, waalaikumsalam, min aina anti. Kalau kemarin min aina anta ya. Kalau kemarin min aina anta. Kalau min aina anta, anta itu untuk apa? Untuk siapa? Untuk laki-laki. Ya, kalau anti untuk perempuan. Ya, nah kita sudah pelajari kemarin bahwa anta, anti. Ya, nanti kalau kita belajar belajar ilmu sharaf. Ya, nanti ada yang disebut tasrif. Ya, jadi memalingkan satu kata ke kata yang lain. Maka tasrifnya, ada mizan wazannya daripada dhamir munfasil itu. Anta antuma antum, anti antuma antunna ya, ana nahnu ya, jadi sesuai dengan penggunaannya. Anta satu orang laki-laki, kemudian antuma dua orang laki-laki, antum ya kalian ya. Ya jadi anta engkau seorang laki-laki, antuma ya kalian berdua laki-laki, antum kalian banyak laki-laki ya. Jadi anta satu, antuma dua ya, mufrad musanna, kemudian jamak. Jamak itu tiga ke atas ya. Anta antuma antum ya. Kalau untuk wanita anti antuma sama. Kalau musannanya sama, antuma sama ya. Anti antuma antunna ya. Anti antuma antunna, ana nahnu ya. Jadi kita tuliskan ya. Anta antuma antum, anti antuma أنا نحن ya. Jadi itu anta engkau seorang laki-laki, antuma engkau dua orang laki-laki, antum kalian, kalian laki-laki tiga atau lebih, tiga ke atas ya. Anti engkau seorang perempuan, antuma engkau dua orang perempuan, antunna kalian atau engkau banyak perempuan, ana nahnu, nahnu lil jamaah ya, nahnu kami atau kita ya. Itu dihafalkan jadi biar gampang nanti penggunaannya ya. Taib, di sini min aina anti ya, min aina anti, ma makna min aina anti, ana min, min aina anti apa artinya, dari mana, dari mana kamu ya, engkau seorang perempuan ya. Ana min Misra ya, ana min Misra. Taib, saya dari, saya dari negeri Mesir ya, saya dari negara Mesir. Taib, Misr di sini cara bacanya ada dua ya, bisa dibaca bertanwin, bisa dibaca tidak bertanwin ya, atau istilahnya nanti bisa munsharif, bisa ghairu munsharif. Isim munsharif itu adalah isim yang bertanwin ya, isim yang bertanwin seperti qalamun ya, itu munsharif ya, kitabun itu munsharif ya. Adapun isim ghairu munsharif yang tidak bertanwin atau mamnu' minas sharaf atau yang tidak boleh bertanwin, ya itu dia tidak boleh bertanwin, dia tidak bertanwin walaupun tidak memakai alif lam, seperti misru ya, misru ya, dia tidak beralif lam, tapi kita ghairu munsharif itu contohnya misalnya jangan misr, karena misr dua, bisa munsharif bisa ghairu munsharif. Contoh misalnya Zainabu ya, Zainabu tidak bertanwin, tidak beralif lam, tapi dia tidak bertanwin, maka disebut sebagai ismun ghairu munsharif ya, atau isim mamnu minas sharaf, isim yang tidak boleh ditanwin ya, walaupun dia tidak beralif lam. Dan nanti ada banyak macam-macamnya, insyaallah satu persatu nanti akan kita singgung gitu ya, sesuai dengan yang kita pelajaran yang kita lalui nanti ya. Nah, Misr di sini bisa kita baca Misrun bertanwin munsharif, bisa Misru, bisa ghairu munsharif, bisa tidak bertanwin, dan ini dua-duanya dipakai dalam Al-Qur'an. Ya, dua-duanya dipakai dalam Al-Qur'an. Kadang Al-Qur'an memakai dalam bentuk bertanwin, kadang Al-Qur'an memakai dalam bentuk tidak bertanwin. Ya, contohnya misalnya yang bertanwin dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ihbitu Misran. Ya, ihbitu Misran. Nah, di sini bertanwin. Ya. Kemudian ada juga ayat yang lain yang memakai bentuk Misr itu tidak bertanwin. Ya. Saya lupa ayatnya, tapi yang jelas ada bentuk bertanwin dan ada yang tidak bertanwin. Jadi munsharif dan ghairu munsharif. Ala kulli hal ya, intinya bahwa keduanya boleh dipakai. Jadi kalau misalnya kita mau jadikan Misr di sini sebagai ismun ghairu munsharif ya, ketika masuk huruf jar min di depannya, maka kita katakan min Misra ya, karena ismun ghairu munsharif itu ketika dia dijar ya, ketika dia dijar, maka alamat jarnya itu dengan apa? Alamat jarnya itu dengan fathah, bukan dengan kasrah ya. Nah, kalau kita mau baca dengan ismun munsharif dengan bertanwin, maka kita katakan ana min Misrin ya, seperti itu. Intinya dua ya. Ada yang ada isim yang boleh dijadikan munsharif, ada yang tidak, ada isim yang boleh munsharif juga bisa ghairu munsharif. Jadi dua-duanya masuk ya, diantaranya seperti ini Misrun ya, atau Misru, atau Hindun, atau Hindu ya. Jadi yang hurufnya tiga kemudian huruf tengahnya itu di kasrah, Misrun ya, Misru, Hindun, Hindu ya, seperti itu. Jadi ini insyaallah bisa ya. Jadi ana min Misra boleh, ana min Misrin boleh ya, tapi kita baca aja ana min Misra ya, saya dari Mesir. Baik, hal anti Misriyatun ya, mama nah hal anti Misriyatun ya, apakah engkau ya berkewarganegaraan apa? Mesir, ya. Perhatikan di sini. Kalau kemarin yang di alif, percakapan al-hiwar as-sani alif, ya, itu hal anta bakistaniyun. Kalau kita ganti Mesir, hal anta misriyun. Jadi ada bedanya, ya. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk laki-laki, ana mis, ayo, naam, ana misriyun, ini untuk laki-laki, ya. Kalau untuk perempuan, ana ana misriyatun. Ya, apa perbedaannya di sini? Perhatikan apa perbedaannya. Ini laki-laki, ya. Ini laki-laki. Ya, kemudian ini perempuan. Ya, apa perbedaannya di sini? Ana misriya misriyun dengan ana misriyatun. Ya, ada ta marbuto, ya. Ta marbuto itu kalau orang sebut ta konde ini, ya. Nah, ini. Ini namanya ta marbuto, ya. Tak marbuta, marbuta itu artinya yang terikat, tak yang terikat, maksudnya tak bulat, ya, bukan tahu bulat, tapi tak bulat, ya. Ana misriyun, laki-laki, ya. Ana misriyatun, perempuan. Perbedaannya, kalau perempuan, ya, untuk menerangkan kewarganegaraan, maka antum tinggal tambahkan tak marbuta saja, ya. Contohnya, laki-laki misalnya, ana indonesiun. Ya, laki-laki, ana indonesiun. Kalau perempuan, ana indonesiatun. Tinggal tambah tak marbuta saja. Kalau daerah misalnya, ana laki-laki, ana jawiun. Ya, ana jawiun. Saya seorang Jawa. Ya, kemudian kalau untuk perempuan, muannas, ana jawiyatun. Ya, contoh lain misalnya, ya. Ana bugisiun. Itu untuk apa? Laki-laki. Kalau untuk perempuan, ana bugisiatun. Ya. Jadi apa? Solo wesi. Ya. Jawa dan Bugis. Taib. Ya. Ana misriun. Kemudian ana misriyatun. Ya. Ana misriun dan ana misriyatun. Itu perbedaannya, ya. Malaysia misalnya. Ya. Ana maliziun. Ya. Untuk apa? Laki-laki. Untuk perempuan, ana maliziatun. Itu perbedaannya, ya. Jadi untuk kewarganegaraan, ya, tinggal tambahkan tak marbuto saja di belakangnya. Itu aja perbedaannya. Baik, kita lanjutkan. Zainabu, ya. Perhatikan di sini Maryamu, ya, dan Zainabu. Ini juga kita terangkan, ya. Zainabu. Dan Maryamu. Ya. Zainabu dan Maryamu ini tidak bertanwin. Ya, tidak bertanwin. Kenapa tidak bertanwin? Ya, karena ini namanya ismun ghairu munsharif, ya. Namanya ismun ghairu ya, ismun ghairu munsharif, ya. Isim yang tidak munsharif ini bertanwin. Bertanwin. Ya, ini tidak. Ya, jadi isim. Isim yang tidak bertanwin. Atau ismun mamnu' minas saraf. Ya, jadi ismu mamnu' minas saraf atau istilahnya ismun mamnu'un minas sarafi. Ya, atau isim yang tidak boleh bertanwin, ya, isim yang tidak boleh bertanwin. Nah, ini tidak boleh kita baca Zainabun, ya, walaupun dia tidak memakai alif dan lam, tidak boleh kita baca seperti ini, ya, ini salah, ya, tapi Zainabu, ya, nanti insya Allah akan kita terangkan macam-macamnya, ya. Nanti, jadi ada beberapa macam isim yang tidak boleh bertanwin, walaupun dia tidak memakai alif dan lam, maka disebutlah sebagai ismun ghairu munsharif. Di antaranya ini Zainabu dan Maryamu. Ya. Kemudian Zainab berkata, "Na'am. Ana misriyatun." Ya, "Wa ma jinsiyatuki anti?" Ya. "Na'am, ana misriyatun. Wa ma jinsiyatuki anti?" Apa artinya jinsiyah tuki di sini? Kemarin kita sudah bahas. Apa artinya jinsiyah? Ya, jadi jinsiyah tuki di sini dari terdiri dari isim dan dhamir muttasil, ya. Jadi dari jinsiyatun jinsiyatun kemudian ditambah dengan kaf, ya, damirun muttasil, ya. Jinsiyatun, apa artinya jinsiyatun kemarin? Apa? Kewarganegaraan, ya, nationality, ya. Kemudian ditambah dengan huruf apa? Ki, ya. Kalau kemarin apa? Ka. Kalau kemarin ka. Apa bedanya ka dengan ki? Ya, kalau yang ini untuk apa? Ini untuk, ya, laki-laki. Kalau ki untuk apa? Perempuan, ya. Ka kumakum ki kumakunna, ya. Baik, ya, jadi jinsiyatun kemudian ki, ya, untuk perempuan. Kemudian karena digabung ini isim ini disandarkan ke ismun apa ke afwan ke damir apa namanya ke damirun muttasil, karena isim ini disandarkan ke damirun muttasil, maka jadilah ini sebagai apa kemarin istilahnya, namanya sebagai apa? Mudhafun, ya, ini mudhaf. Kemudian ini sebagai apa? Ini sebagai apa? Mudhafun ilaihi. Ya. Jadi yang ini, ya. Jadi yang ini mudhaf, ini mudhafun ilaihi. Jadi isim ini disandarkan ke sini. Ya. Ini yang nyandar, kemudian ini yang disandari. Paham enggak? Nah, karena ini mudhaf, maka yang seharusnya bertanwin karena dia tidak beralif lam, maka dihilangkanlah apanya? Dihilangkanlah tanwinnya. Jadi jinsiyatuki. Ya, jadi jadilah ya, maka jadilah ya jinsi ya ya, maka jadilah jinsi ya tuki. Perhatikan ya, ini kan tadi bertanwin karena dia tidak berdiri, karena dia berdiri sendiri maka dia bertanwin, ya. Kemudian dia tidak beralif lam, akhirnya dia bertanwin. Tapi kalau misalnya kita isim ini kita sandarkan ke sini ke dhamir muttasil ini, ya, maka jadilah dia mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Karena dia mudhaf, maka tanwinnya dihilangkan. Ya. Jadilah misalnya, jinsiyatuki, ya, jinsiyatuki, ya. Jadi ibaratnya begini, kalau kita mau ungkapkan misalnya kalau dalam kata-kata romantis ya, jadi engkau bagiku seperti mudhofun ilai. Jadi aku tuh nyandar sama kamu gitu, ya. Itu untuk lebih gampangnya, untuk lebih gampang diingat gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi engkau bagiku seperti mudhofun ilai. Aku mudhof, engkau mudhofun ilai. Jadi aku tuh nyandar sama kamu, ya. Biasanya lebih gampang gitu, ya. Jomblo tidak boleh baper. Baik. Kemudian apa namanya? Contoh lain misalnya ya, biar lebih jelas lagi. Biar lebih jelas lagi ya. Kata baitun. Ya, kata baitun. Ini tidak beralif lam. Benar enggak? Dia berdiri sendiri tidak beralif lam. Karena dia tidak ada alif lamnya, maka dia di apa? Di tanwin. Kita tambahkan damir muttasil ki yang kita bahas sekarang, ya. Maka bagaimana cara bacanya? Baituki, ya. Jadi tanwinnya dihilangkan. Ya. Kenapa tanwinnya dihilangkan? Karena dia menjadi, walaupun dia tidak beralif lam, tapi karena dia disandarkan ke domir muttasil, ya, ke domir ini, isim ini namanya isim, ini domir ya, bukan isim zahir. Ya, karena disandarkan ke sini, maka dihilangkanlah tanwinnya. Ya. Nah, kalau dia jadi mudhof, ini mudhofun ilai, nanti itu punya makna tersendiri. Ya, ada maknanya jadi berubah. Kenapa, apa konsekuensi ketika dia jadi mudhof, mudhofun ilai, maknanya berubah. Ya. Yang tadinya sebuah rumah, ya, yang ini tadinya artinya sebuah rumah, dijadikan mudhof, ya, dan mudhofun ilai, maka berubahlah maknanya jadi kepemilikan, ya, jadi baituki rumahmu, ya, baituki rumahmu. Tapi kemudian mudhof, ya, mudhof dan mudhofun mudhof itu mudhof dan mudhofun ilai, kemudian, ya. Mudhofun ilainya ini juga bisa berupa isim zahir. Kalau ini kan domir ya. Ya. Ini kan domir. Satu domir. Kata ganti ya. Oke, kage aja. Kemudian yang kedua, bisa apa namanya isim? Zahir. Ya. Mudhofun nilai ini ya kita hapus. Ya, mudhofun ilai bisa berbentuk ya, mudhofun ilai bisa berbentuk yang pertama dhamir, ya. Ini dhamir kan? Ini dhamir. Ya. Jadi bisa berbentuk dhamir. Taib, yang kedua, mudhofun ilai ini bisa berbentuk isim zahir. Ya. Bisa berbentuk isim, ya, bisa berbentuk isim zahir, ya, bisa berbentuk isim zahir. Contohnya misalnya ini kita angkat ke atas biar lebih jelas, ya. Dan kalau tidak salah ini sudah dijelaskan oleh guru kita, ya, Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala, kalau bukan kemarin, kemarinnya lagi, ya, yang masalah ini. Ya, jadi boleh isim mudhofun ilai itu bisa berbentuk dhamir, ya, kata ganti, bisa berbentuk isim zahir. Ya, isim zahir itu contohnya apa? Ya, isim zahir itu contohnya apa? Muhammadun. Zaidun. Ya, dan seterusnya. Ini zahir artinya kelihatan. ya, Muhammadun, Zaidun, Fatimah, pokoknya isim yang kelihatan. Kalau ini kan kata ganti. Kalau ini zahir. Nah, mudhafun ilai ini bisa berbentuk isim zahir. Contohnya, baitun plus apa? Muhammadun. Ya. Baitun. Ini ini mudhaf. Ya, ini isim yang berdiri sendiri. Ya, dia bertanwin. Ya. Kemudian ini isim zahir namanya, kelihatan. Kalau ini kan kata ganti. Kalau ini kelihatan. Ya. Ah, kemudian ketika baitun ini digabungkan, disandarkan, ya, dinisbatkan kepada Muhammadun, maka jadilah berubah harakatnya. Ya. Berubahlah harakatnya jadi apa? Baitu Muhammadin. Ya. Ini ada perubahan, ya. Kemudian ini juga ada perubahan, ya. Kalau untuk dhamir dia tidak berubah. Dia tetap seperti ini. Tapi kalau untuk isim zahir itu dia berubah. Ya, seperti ini. Ya, ada dua kondisi nantinya. Kondisi seperti ini, kemudian beda lagi nanti kalau misalnya ini isim zahirnya ini ismun ghair munsharif. Tapi itu nanti kita bahas. Yang jelas seperti itu, ya. Jadi mudhafun ilaih bisa berbentuk dhamir, kemudian bisa berbentuk isim zahir, ya. Ah, kita lagi membahas ini, ya. Jadi baituki ini sekalian, ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak terlalu tinggi buat antum, ya. Tapi insyaallah pelan-pelan kita akan terus ulang-ulangi, ya. Taib, wa ma jinsiyatuki anti, ya. Berarti artinya di sini apa? Wa ma jinsiyatuki anti. Apa keluarga negaraanmu? Kemudian dijawab oleh Maryam, ana suriyatun. Ana suriyatun. Apa artinya ana suriyatun? Ya, saya adalah orang Suria. Kalau untuk mudzakarnya, naam, ana suriyun. Ya, ana suriyun. Kalau untuk perempuan tinggal tambah ta marbuta. Jadi ana suriyatun. Ana min Suria. Itu bedanya, ya. Kalau ana suriyun atau ana suriyatun itu keluarga negaraan. Ya, tapi ana min Suria itu Suria di sini apa? Negara. Jadi sama, ya, kalau perempuan misalnya ana suriyun, ana laki-laki, ana suriyun, ana min Suria. Perempuan ana suriyatun, ana min Suria, itu sama. Ya, yang berbeda penggunaannya nantinya yang ada perubahannya itu di mana? Perubahannya ketika dia kewarganegaraan, ya, nationality. Ya, taib. Kemudian yang terakhir, ya, Zainab, ahlan wa sahlan. Ya, ahlan wa sahlan. Kita sudah bahas terjemahannya kemarin, ya, bahwa ahlan wa sahlan itu kalau simpelnya diartikan oleh kita orang Indonesia itu selamat datang. Ya, akan tetapi sekali lagi saya katakan di sini bahwa ahlan itu berasal dari kata ahlun. Ahlun itu adalah keluarga. Sahlan itu berasal dari kata sahlun. Sahlun itu mudah, kemudahan. Ya. Nah, kenapa orang Arab satu pendapat, kenapa orang Arab mempergunakan ahlan wa sahlan? Ya. Karena di negeri Arab itu, kondisi mereka itu kan kondisi alamnya tandus, ya, kering kerontang gitu. Jadi kalau misalnya mereka dari perjalanan yang sangat jauh, tidak ada air, mereka di perjalanan kering kerontang dalam keadaan haus dan semacamnya, mereka itu mengharapkan mereka tiba di satu tempat, mereka akan disambut oleh seseorang, kemudian diperlakukan layaknya seperti seorang keluarga, ya, kemudian disambut dengan penuh kemudahan, disuguhkan air, diberikan makanan dan lain sebagainya. Ya, itu maknanya seperti itu. Akan tetapi kita di Indonesia ini sudah diterjemahkan dengan simpel, ahlan wa sahlan itu apa? Ahlan wa sahlan itu selamat datang, ya. Jadi kalau misalnya kita punya seorang tamu misalnya, ya, lalu kemudian tamu tersebut kita datang ke kita, kemudian kita katakan ahlan wa sahlan ya akhi, ahlan wa sahlan ya ukhti. Lalu kemudian orang tersebut kita perlakukan kasar misalnya. Ya. Kita tidak perlakukan seperti keluarga, ini enggak, Pak, enggak cocok dengan pernyataannya. Jadi beda di lisan dengan perlakuannya seperti itu. Kemudian kita katakan wa sahlan sahal. Maksudnya itu apa namanya? Engkau kami anggap, saya anggap sebagai seorang keluarga. Insyaallah engkau di sini akan mudah. Tapi setelah itu kita persulit misalnya. Ya, kita persulit misalnya, maka ini tidak sesuai. ya. Nah, ini juga bisa dipakai misalnya ketika kita ditelepon ya, atau di chatting misalnya, atau WA lah gitu kan, WA atau apalah gitu ya, chattingan gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ahlan wa sahlan ya akhi, ahlan wa sahlan ya ukhti. Itu bisa juga ya, ditelepon juga bisa di kondisi-kondisi lainnya. Jadi enggak mesti harus bertemu langsung ya. Taib, wallahu taala alam bisawab. Kemudian ya, kita akan masuk kepada al-mufradat ya. Kita akan masuk kepada al-mufradat. Taib, apa al-mufradat itu? Taib, al-mufradat artinya apa? Naam ya. Jamak apa mufrad ini? Al-mufradatu. Bentuk jamak apa mufrad? Jamak ya. Mufradnya apa? Al-mufradatu ya. Ini jamak. Jadi al-mufradatu kosakata, kosakata. Ya, taib. Al-ardu. Ya, al-ardu. Mana al-ardu? Apa itu kemarin? Naam, apaparan atau uraian. Ya, itu al-ardu dengan ain, bukan dengan hamzah. Ya, kalau hamzah nanti lain lagi, itu bumi artinya. Ya. Taib, unzur wastami' wa'id. Mana unzur? Lihatlah, wastami' dengarkan, wa'id dan ulangi, ya. Taib, perhatikan di sini, lihat gambarnya. Ya, kemudian lihat kalimatnya, ma jinsiyatuka. Ya, ma jinsiyatuka. Ya, apa artinya ma jinsiyatuka? Naam, kafnya di sini menunjukkan laki-laki. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, ma jinsiyatuki. Ma jinsiyatuki. Ya, kafnya di sini menunjukkan apa? Perempuan, ki ya. Jadi ma jinsiyatuki, apa keluarga negaraanmu, tapi untuk apa? Untuk perempuan ya. Saya tanya sama antum misalnya, ma jinsiyatuka, ma jinsiyatuka, satu orang laki-laki. Kalau satu dua orang laki-laki, ma jinsiyatu, naam, ma jinsiyatukuma ya. Kalau keluarga negaraan kalian, ma jinsiyatukum ya, ma jinsiyatukum. Baik, sekarang perempuan ya, satu orang, ma jinsiyatuki. Dua orang, ma jinsiyatu, sama, ma jinsiyatukuma. Tiga orang atau lebih, ma jinsiyatu kunna ya. Seperti itu cara penggunaan dhamirnya. Kemudian perhatikan gambar ketiga, ana ya, itu di situ gambarnya laki-laki. Ana ya, artinya saya. Kemudian di gambar yang keempat ya, perhatikan yang punya buku, di situ gambar perempuan ya, ana, sama. Jadi kalau laki-laki mengatakan ana, perempuan juga mengatakan ana. Jadi ana ini buat rame-rame ya, milik bareng-bareng gitu ya. Jadi enggak apa namanya, bukan hanya untuk laki-laki atau bukan hanya untuk perempuan, tapi ana ini dipakai untuk laki-laki dan dipakai untuk perempuan ya. Baik. Kemudian perhatikan di bawahnya ya, ma jinsiyatuka ya. Perhatikan peta, ada 4 peta ya. Ada peta Pakistan, Pakistan, kemudian ada peta Turki ya. Ya, Turkiya, kemudian ada Misru atau Misrun, kemudian ada Suria. Ya, ini menunjukkan apa? Negara ya. Jadi Pakistan, Turkiya, Misru, Suria. Ya, jadi ini menunjukkan negara. Taib, ya. Gambar selanjutnya di bawahnya baris ketiga, ya. Itu kalau yang tadi peta, kalau di baris ketiga ini gambarnya orang. Ya, kalau yang tadi kan peta Pakistan, Pakistan. Nah, sekarang di baris ketiga ini gambarnya orang, kemudian Pakistaniun. Ini menunjukkan apa? Ya, orang Pakistan. Kalau tadi negara Pakistan, kalau yang dibawa Pakistaniun artinya orang Pakistan ya. Kalau yang di atas tadi di peta Turkiya, itu artinya negara Turki. Kalau di gambar di bawahnya Turkiun, itu artinya orang Turki. Jadi orangnya atau kewarganegaraan ya. Kemudian di atas ya, di atas di peta Misru ya. Kemudian di bawah gambar orang Misriyatun. Kenapa Misriyatun? Naam, karena dia adalah perempuan ya. Kalau laki-laki misriun, ya. Baik, kemudian surya, ya. Lihat di atas gambar surya di peta itu surya, berarti menunjukkan apa? Negara, ya. Kemudian di bawahnya gambar wanita, ya. Suryatun, suryatun itu menunjukkan apa? Ya, kewarganegaraan, ya. Jadi dia wanita tersebut adalah orang surya, ya. Taib, apa namanya, ini al-mufradatnya, ya. Ini al-mufradatnya, ya. Sebisa mungkin kalau mau cepat, ya, bisa berbahasa Arab, sebisa mungkin dihafalkan mufradat atau kosakatanya, ya. Karena kuncinya bahasa itu apa namanya, dengan apa? Dengan apa namanya, ya, tentu dengan menghafal, ya, menghafal dan mempraktekkan, ya. Beda kalau orang bisu kan isyarat, ya. Ini harus dipraktekkan, ya, karena ada orang yang dia menghafal kosakata mufradat, ya, ada di otaknya tersimpan di sini, di memorinya, di filenya tersimpan, akan tetapi dia tidak bisa ungkapkan. Kenapa dia tidak bisa ungkapkan? Karena dia tidak terbiasa, ya. Karena dia tidak terbiasa, maka dua-duanya harus, ya. Yang pertama kita hafalkan, kita masukkan ke memori kita, ya. Makanya memori yang nggak penting-penting itu dibuang biar gampang masuknya, ya. Jadi masuk ini memori semua, setelah itu dibiasakan diungkapkan, ya. Jadi ada di sini, kemudian terbiasa. Jadi ketika mau ngomong A, ya ngomong A. Ketika mau ngomong terbesit B, ngomong B gitu. Seperti kalau kita ngomong bahasa Indonesia, kan, bahasa kita, kan, karena di sini di dalam sudah ada filenya dan sering mengucapkan, terbiasa mengucapkan, ya sudah keluar begitu aja, ya. Bahkan kadang-kadang nggak difikir gitu, ya. Jadi kadang-kadang nggak difikir keluar gitu, ya, seperti itu. Ya, jadi kalau antum mau cepat bisa, ya, dihafalkan yang pertama, ya, mufradat-mufradatnya. Yang kedua, dipraktekkan, ya. Ini kalau mau cepat bisa. Tapi kalau nggak mau cepat bisa, ya sudah, ikuti aja, ya. Tapi kalau mau cepat bisa, ini yang saya maksudkan cepat bisa dihafalkan mufradat-mufradatnya, kosakatanya, kemudian dipraktekkan, insya Allah, ya, insya Allah, ya, atas taufik Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan cepat bisa berbahasa Arab, ya. Taib, kita masih kita masih bisa sedikit, ya. Kita lanjutkan di tadrib, ya. Tadrib ikra'i. Naam, ikra'i. Tadrib. Naam, tadribu. La. Tadrib di bawahnya. Naam, tadrib. Naam. Ikra' tadrib. Sebelum sal sil kan ada tadrib. Naam, di surah. La. Sil baina. Sil bainal kalimati. Naam. Taib, mama nasil. La. Sil. Sil artinya hubungkan, sambungkan. Bainal kalimati. Apa artinya kalimat? Bukan kalimat. Ya. Kalimat itu bahasa Indonesia. Kalau kalimat dalam bahasa Arab, al-kalimatu dalam bahasa Arab itu kata. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu terdiri dari berapa kata? Lebih dari satu kata. Ya, itu namanya kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu kata. Ya, words gitu. Ya, itu kalau dalam bahasa Arab. Nah, kalimat dalam bahasa Arab namanya jumlah, ya. Kalimatun, ya, ini kata, ya, dalam bahasa Arab loh, ya. J jumlatun kalimat. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab baitun itu namanya kalimah. Ya. Kalau dalam bahasa Arab baitun itu kalimah. Ya. Jumlah ana adkhulul baita itu baru jumlah, itu baru kalimat kalau dalam bahasa Arab. Ya. Jumlatun namanya, ya. Ana adkhulul baita. Saya sedang masuk rumah. Nah, itu baru jumlah. Ya, dalam bahasa Arab. Tapi kalau misalnya baitun, ya, atau ana, anta, itu namanya kalimah, ya. Baik, sil bainal kalimah, ya, apa tadi sil? Hubungkan bainal kalimah antara, naam, antara kalimat, ya, antara kata, ya. Bukan kata-kata, tapi antara kata, satu kata. Wasurah, mana surah? Ya, gambar al-munasibah yang sesuai. Ya, jadi ini tadrib pertama. Sil bainal kalimati wasuratil munasibati. Hubungkan antara kata dan gambar yang sesuai. Perhatikan, ada gambar, ada kata. Ya, nah itu yang mau dihubungkan. Ya, bagi yang punya buku silahkan dihubungkan dengan memakai pensil. Ya, jangan memakai pulpen karena pulpen permanen. Kalau pensil bisa dihapus. Ya, sambil diucapkan jadi biar terbiasa juga. Ya, kita lihat. Ya, gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu orang. Berarti di situ apa? Pakistaniun. Ya. Kemudian yang peta? Pakistan. Ya. Jadi yang orang Pakistaniun artinya orang Pakistan, kemudian peta Pakistan itu artinya apa? Negara. Ya. Kemudian ya, gambar orangnya. Orangnya apa? Yang kedua. Misriun. Petanya? Misr berarti negara, ya. Kemudian gambar yang ketiga. Naam, orangnya. Berarti Suriun, orang Suria, ya. Kalau negaranya Suria. Jadi bukan Suria tapi Suria, ya, Suria. Ya. Taib, gambar yang terakhir, gambar yang keempat, ya. Apa? Turkiun. Artinya apa? Orang Turki, ya. Kalau negara? Ya, negara Turkiya, ya. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini ya. InsyaAllah besok kita akan masuk ke Al-Hiwar Al-Thalith. Al-Hiwar Al-Thalith ini juga ada alif dan ba. Jadi ada dua juga ya. Ya, Al-Hiwar Al-Thalith alif itu apa namanya antara laki-laki. Ya. Kemudian yang Al-Hiwar Al-Thalith ba itu semuanya mu'annas atau semuanya perempuan. Ya, InsyaAllah kita akan bahas besok ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan dan memberikan kepada kita taufik ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang kurang itu dari saya pribadi ya, murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadaniyallahu wa iyyakum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.